Indiraji. Qala rahimahullah ta'ala wa la yuqasu bi khalqih, dan tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya dari seluruh ya, pembahasan yang kemarin dari sifat-sifat Allah. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Fal maqsudu bihi, maksudnya adalah annahu la yajuz. Kias maksudnya analogis. Dianalogiskan. Disamakan kasusnya gitu. Ya. Hudzaifah, sebutkan rukun kias. Sebutkan rukun kias, Hudzaifah. Sebelum kita bahas, ini kita di mukadimah dulu. Rukun kias. Nah. Rukun kias. Pak Adri. Apa rukun kias, Pak Adri? Nah, mahsan tah. Aslun far'un. Apa Pak Adri? Lalu bentar. Bentar ya. Bapak ada telepon. Halo? Ya, maaf. Mati. Ya? Asal, aslun, yang pertama pokok, yang kedua faraun, cabang, yang ketiga illah, sebabnya, yang keempat hukumnya. Misalkan antum menghukumi ganja haram. Ganja haram. Ya. Nah, asal tempat mengkiaskannya dengan apa? Dengan khamar. Ya, asalnya adalah kiasnya dengan khamar. Far'un. Yang dikiaskan berarti tadi ganja tadi. Illat, illahnya apa? Sama pada fasal dan pada asal dan far'. Ilahnya sama. Sifat-sifatnya sama, yaitu memabukkan. Hukum, hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Nanti sini, Pak Amin. Mas Imam pulang rukun kias apa aja? Illatun hukmun. Nah. Terus udah paham? Kasus misalkan apa? Bir. Bir bikin mabok gak sih, Bir? Hah? Bir bikin mabok gak? Apalah. Ya, yang minuman-minuman itulah. Asalnya khamar. Ya. Kemudian, apa namanya? Faraknya bir. Ilahnya sama pada fasal dan fara, memabukkan, ya, kemudian hukumnya haram. Sudah? Nah. Ya. Fal maqsudu bihi, maka maksudnya di sini, annahu la yajuzu isti'malu syai'in, bahwasanya tidak boleh menggunakan sesuatu, minal aqyisah, aqyisah itu jam'u qiyas, dari kias-kias, ya, kias itu menyamakan hukum, ya, suatu hal dengan hal yang lain, karena adanya persamaan gitu kan. Nah, jadi tidak boleh menggunakan sesuatu dari kias-kias allati taqtadi al-mumatsalah, yang akan menghantarkan kepada mumatsalah, apa namanya, penyerupaan, wal musawah, dan persamaan, bainal makis wal makis alaih, antara makis, antara makis ini aslun, dan makis alaih, ya, fara' fi syu'unil ilahiyah, pada kasus ilahiyah, ini enggak boleh. Antara makis dan makis alaih, artinya antara asal dan fara', ya. Nah, al-asal ini makis alaih, al-fara' makis, ya, bisa dipahami? Nah, wadhalika mislu qiyas at-tamtsil, ya. Nah, ini biasanya terjadi yang tadi deh, pada kasus apa namanya, asma wa sifat, ya, wa dan af'ala af'ala Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wadhalika mislu qiyas at-tamtsil, yang demikian itu contoh qiyas tamtsil. Ini yang digunakan oleh Jahmiyah untuk menafikan sifat-sifat Allah, ya. Ya, misalkan mereka menafikan sifat kalam, ini kalangan Mu'tazilah nih. Kata mereka, manusia berbicara. Kalau Allah berbicara, berarti serupa dengan manusia, berarti Allah tidak berbicara, gitu, ya. Kias dia mengkiaskan Allah dengan manusia. Allah sini asal, manusia fara, makis dan makis alaih. Ya, jadi kata beliau ini allati taqtadi al-mumatsalah, yang akan menghantarkan kepada masalah dan musawah. Ya. Pada syu'un al-ilahiyah, pada kasus ilahiyah itu Allah Subhanahu wa taala. Itu mithlu qiyas at-tamtsil. Ini qiyas tamtsil. Allazi yu'arrifuhu ulama'ul usul, yang para ulama usul yu'arrifuhu mendefinisikannya bi annahu ilhaqu far'in, bahwa kias yang seperti ini ilhaqu menyertakan far'in, menyertakan fara', makis bi aslin, dengan asal makis alai, yaitu menyamakan manusia dengan makhluk, gitu, ya, menyamakan manusia dengan makhluk. Paham ya sini? Ngerti gak? Nah, paham saya, Pak? Siapa? Abdul Somad, ngerti gak? Ya. Jadi, Mu'tazila, mereka menggunakan qiyas tamtsil. Qiyas tamtsil, ya, pada syu'un ilahiyah. Mereka menginginkan, misalkan, menafikan sifat Allah. Sifat apa? Sifat wajah. Sifat mata. Ya. Ini makis atau asal. Ini makis, misalkan, rab. Ya, para di sini adalah nas makhluk. Ini, ya, baik, perhatikan. Qiyas tamtsil, mereka menafikan sifat wajib atau nafil yad, menafikan yad. Ya, mereka tadi kata saya bi annahu ilhaqu far'in bi asli. Mereka menyatakan far'in, niat yang ada pada makhluk bi asli, dengan niat yang ada pada roh. Jadi intinya mereka tidak menolak tangan yang ada pada roh. Oh, nggak ada, nanti sama dong manusia, ya. Baik. Nah, menyertakan, ya, ini contoh, ya, fi hukm mil jam'i jami'i, ya, pada hukum jami', ya, karena dia ilahnya satu. Ka ilhaqin nabit bil khamri, seperti ilhaq penyertaan nabit. Nabit itu sesuatu yang difermentasi. Nabit korma yang difermentasi. Ya, ini para ulama berselisih. Jumhur mengatakan dia kal khamri, seperti khamar haram. Tapi Waqi' bin Jarrah dan Sufyan ats-Tsauri dan sebagian penduduk Baghdad atau Irak, Allah alam, lupa ana, itu mengatakan dia tidak haram. Oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri tatkala di Irak, beliau khutbah sebelumnya minum nabit untuk mengatakan ini nabit kita enggak haram gitu. Kalau Ahlul Hijaz Syam haram. Gitu, nabit fermentasi pada kurma. Bukan jus kurma, apalagi sari kurma. Nah, ntar tukang herbal gitu. Oh, ini nabit nih, haram, haram. Ya ka ilhaqin nabit bil khamri. Ya, seperti mengilhakan, menyertakan nabit dengan khamar. Ini tamsil. Qiyas bin nabit ghairu sahih. Ya. Ini tamsil ya. Ini qiyas tamsil, menyerupakan. Tapi ini enggak sahih. Karena usuliyun, kalangan ulama usul, telah mempersyaratkan pada fara' ya, atau makis, dia tidak boleh ya dinaskan dengan dalil. Ya. Jika ada nas dengan dalil, maka diambil dalil dan ditinggalkan kias. Ya. Sedangkan nabit dinaskan dengan dalil. Ini bagi ulama karena nabit itu memabukkan. Ya, karena kata Nabi, ya, kullu muskirin haram. Kullu muskirin haram, berarti masuk mansus. Berarti dia dinaskan. Ini ya, Allah alam ya. Tadi kan saya katakan ganja itu dikiaskan dengan khamar. Sebagian ulama mengatakan bir ganja itu bukan kias. Dia memang mansus. Memang ada nasnya. Nasnya apa? Keumuman dalil. Ya. Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, berarti ganja masuk khamr. Ekstasi masuk khamr. Wa kullu muskirin haram. Atau wa kullu khamrin haram. Nah. Apa gimana hadisnya? Kullu muskirin khamrun. Wa kullu muksirin haramun. Ah, kata. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Itu dapat hadisnya. Nah, Syekh di sini mencontohkan ya, apa namanya? Nabit dengan khamr. Fil hurmati, tentang keharaman ya, keharaman nabit lishtirakihima fi illatil hukm. Karena ada sebab di keduanya, yaitu sebab hukumnya, wa huwa al-iskar. Yaitu iskar, memabukkan. Fakiyasu tamsili, maka kias tamsil mabni ala wujudi mumasalatin. Dia mabni, dibangun atas adanya mumasalah. Mumasalah apa? Yang diserupakan. Bainal far'i wal asl, antara far' dan asl. Allah Azza wa Jal la yajuzu ayyumassala bisyai'in min khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disamakan dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya. Maka kalau ada kias seperti itu, semisal ucapan orang-orang Asy'ariyah, masa Allah punya tangan? Kalau punya tangan, seperti makhluk dong. Kias tamsil. Jadi dia kan ceritanya lari dari sifat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baijuri. Kenapa ditakwil? Ini dalam rangka tanzihan li Rabbil Alamin. Kenapa ditakwil? Dariyat kepada kudrah, nikmah, kuwah. Yang mereka sendiri berselisih pendapat. Kenapa? Ini dalam rangka tanzihan. Untuk mensucikan Allah. Minat tasbih. Dari tasbih. Tetapi di mukadimah mereka sudah tasbih dua. Tasbihnya apa? Iya stansil. Kalau Allah punya tangan, berarti nanti seperti makhluk. Sudah ada di akal-akal mereka mukadimah yang jelek. Ya, padahal laisa kamitslihi syai'. Tangan Allah dua-duanya kanan, enggak bisa dibayangin kan? Ya? Memang enggak bisa dipisahkan. Ya. Nah. Baik. Wa mislu qiyasi syumuli. Ya. Contoh qiyas syumuli. Ya. Qiyas syumuli itu ya, itu tersusun mesti tersusun tiga hal. Yaitu kaidah kuliah, juz'i mahkum alaih, juz'i akhar ghairu mahkum alaih. Ini disebutkan oleh para ulama ahli usul. Ya. Maka orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah dari kalangan Mu'tazilah, baik Jahmiyah maupun Asy'ariyah yang mengingkari banyak sifat-sifat Allah, jika mereka menginginkan untuk menafikan sifat, misalkan, ya, maka mereka mendatangkan kias ini, kias sumuri. Ya. Kata mereka, ya, sifat-sifat nak, apa lihat, apalagi yang mereka nafikan, sifat mata, itu fahuwa jismun, kata mereka. Jismun. Jisim. Jisim. Makanya, ya, sebagian ahlu sunnah wal jamaah tatkala menempatkan sifat tangan mujassimat, mujassimah yang mensifatkan Allah dengan jisim, ya jisim kan? Mata jisim, asabi jari jemari jisim kan, jari jemari jisim, anan tuh jisim, tubuh. Nah kata mereka, nah berarti itu mujassimah. Ini kaidah kuliah mereka. Jadi pada qiyas syumuli, antum catat, qiyas syumuli, ya, dia tersusun atas tiga hal. Kaidah kuliah. Yang pertama kaidah kuliah. Yang kedua, juz'i mahkum alaihi. Yang pertama kaidatun qa'idatun kuliyah. Sedikit belajar sekalian belajar usul ya. Yang kedua, juz'i mahkum alaih. Yang ketiga, juz'i akhar ghairu mahkum alaih. Ya. Ini dia syumuli, dia tersusun atas tiga hal ini. Gimana penerapannya? Misalkan gitu. Ya. Kaum Mu'tazilah, perhatikan. Ini penting ini. Kita wasitiyah mesti paham. Ya, kita wasitiyah paham. Jadi paham makna apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya. Jadi qiyas tamtsil tadi sudah dibantah ya. Qiyas syumuli. Misalkan kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah atau Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, yang mereka hendak menafikan sifat yad. Ya, sifat yad. Kata mereka, sifat yad itu jisim. Ini kaidah kuliah. Kaidah kuliah. Ya, kemudian ditambahkan. Di antara manusia juga punya jisim. Berarti ini juz'i mahkum alaih. Juz'i mahkum alaih. Dah, kata mereka, Allah berarti punya jisim. Ini kaidah kuliah. Manusia juga punya jisim. Ini juz'i mahkum alaih. Juz'i bagian dari kaidah kuliah tadi yang dihukumi kepadanya. Ya. Kemudian kita katakan Allah muttasifun disifati ya dengan sifat-sifat. Ini juz'i akhar ghairul mahkum alaih. Ya, maka ini melazimkan ya dia masuk kepada kaidah kuliah. Nah, bisa dipahami. Jadi Allah punya tangan. Kaidah kuliah. Syahrul punya tangan. Punya tangan. Ini berarti juz'i mahkum alaih. Yang dihukumi kepada tadi, tangan tadi. Ya. Kemudian kita katakan Allah disifati dengan sifat-sifat, ini namanya juz. Allah disifati dengan tangan, ini namanya juz'il akhar ghairu mahkum alaih. Maka ini melazimkan ya, pada kaidah kuliah ini ya, dia apa namanya melazimkan berarti tangan yang ada pada Syahrul masuk kepada tangan yang ada pada Allah. Ini namanya juz'il akhar ya, ghairu mahkum. Ya. Baik. Sudah, ini kias sumuli. Wal al-ma'rufu indal mu'ati ay indal munatiqah indal manatiqah. Maka kias sumuli ini ma'ruf. Ya, menurut atau di sisi kalangan manatiqah, ahli ilmu mantik, ahli kalam. Bi annahu istidlalu bi kulliyin, bahwa bi annahu yaitu juz'i yasmalu kulli, bahwa kias sumuli itu adalah istidlalnya, pendalilannya bi kulliyin secara menyeluruh, ala juz'iyin kepada sebagian dari sesuatu yang menyeluruh tersebut. Biwasitati dengan wasitah perantara indiraji dalikal juz'i dengan wasitah. Wasitah apa maknanya? Ya, biwasit ya, dengan perantara karena masuknya indiraj karena masuknya ya, juz'i tersebut ma'a ghairihi dengan selainnya tahta hadal kulli. Ya. Di bawah apa namanya keseluruhan tadi ya. Nah, fahadal qiyasun mabni ala istiwa'il afrad, maka qiyas ini dibangun pada persamaan al afrad ba'dul afrad, sebagian afrad al mundarijah tahta hadzal kulli, walidzalika yuhkamu ala kullin minhuma bima hukima bihi alaih. Baik, nanti kita lanjutkan, sudah adzan. Subhanallahi wa bihamdih, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.